Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirat sekalian, para ustazah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Sudah siap apa belum? Sudah siap atau belum? Belum. Sudah siap atau belum? Belum. Karena aturan main ngaji dengan saya salah satunya HP tidak cukup di silent. Saya akan awali dari saya sendiri. Saya matikan ya. Ayo semuanya dimatikan. Kalau masih ada yang nyala, belum mulai. Nih, saya matikan ya. Ayo, yang lain matiin. Gak ada cepret-cepret. Sampun? Sampun? Alhamdulillah. Pernah ngelihat orang mati? Pernah ngelihat orang mati? Berapa jumlah orang mati setiap hari? Banyak. Hampir setiap hari kita melihat orang mati. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah kita melihat orang mati, iman kita akan bertambah? Tambah napa mboten? Tambah napa mboten? Coba perhatikan di suatu kampung yang di situ ada kematian. Pagi hari jenazah diantar kemana? Kemana jenazah diantarnya? Ke kuburan, dimakamkan, setelah itu mereka pada pulang ke rumah. Pertanyaannya, ketika sholat duhur diadakan, jamaahnya tambah atau tidak? Tambah apa mboten? Tambah maju. Apanya yang maju? Safnya. Itu yang diistilahkan oleh kiai kami dulu di pondok dengan melek walang. Halaman 7. Sudah ketemu? Melek, apa artinya melek? Melihat, walang, belalang. Melihat itu pakai organ apa? Mata. Apakah belalang punya mata? Punya. Bahkan matanya gede, nonjol. Kalau secara logika mata semakin besar, mestinya kan semakin tajam. Itu secara logika. Tapi kenyataannya belalang itu ternyata lebih banyak mengandalkan organ yang lainnya. Karena belalang termasuk binatang yang lemah organ matanya. Walaupun bentuknya nopo besar. Istilah ini digunakan oleh kiai kami dulu ketika di pondok. Untuk menjuluki orang yang punya mata bisa melihat akan tetapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Manusia jenis seperti itu banyak atau sedikit? Banyak. Allah bahasakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf itu surat nomor berapa? Masya Allah. Apal ya? Oh, ada di situ. Surat Al-A'raf ayat berapa? 179. Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada manusia-manusia yang punya hati akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kulubun, hati. Hati itu apa? Hati itu jantung atau liver? Liver. Hati itu kulubun, kolbun, itu jantung atau liver? Liver. Tayib. Tidakkah para ustazah sekalian mendengar ayat Al-Qulubul Lati Fis Sudur? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dada. Yang ada di dada itu jantung atau liver? Nah, bukankah para ustazah sekalian pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, sambil Nabi menunjukkan kemana? Ke dada. Yang ada di dada apa? Jantung atau liver? Jantung. Liver di mana? Perut bagian kanan, atas ini. Nabi apa mengatakan at-taqwa hahuna gitu? Di mana? Di dada, yaitu jantung. Kolbu itu jantung. Cuman memang di Indonesia itu kalau pakai istilah jantung agak susah. Mari kita bersihkan jantung kita dari penyakit-penyakit, agak susah itu memang. Wis kadung pakai istilah nopo? Hati. Ya wis rapopo. Ya. Aku rapopo. Ya. Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk mencerna ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka cuma mereka juga punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Punya dia mata, bukan tuna netra. Dia bisa melihat akan tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Allah lanjutkan firman-Nya, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, tapi telinganya itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Mereka bukan tuna, bukan tuna rungu. Tapi kalau dikasih nasihat, gak masuk. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Lebih parah ini. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu kan agak apa? Agak mending. Mbok ada yang apa? Nyantol. Ya. Ini belum masuk sudah keluar. Ah, ustadznya masih muda, tahu apa? Anak kemarin sore, saya ini sudah senior. Hati-hati. Ya. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak, balhum adhal, bahkan lebih tersesat dibandingkan hewan ternak. Jadi melek walang itu bahaya napa mboten? Bahaya. Allah ngasih kita mata, Allah ngasih telinga, ada tujuannya atau tidak? Ada. Allah kasih kita mata untuk kita gunakan mencerna ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat kauniyah. Dan Allah kasih kita telinga untuk mencerna ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah. Jadi ayat Allah niku wonten pinten? Wonten kalih. Ada ayat kauniyah dengan ayat napa? Syar'iyah. Kauniyah itu yang tersirat. Syar'iyah itu yang tersurat. Ayat-ayat syariah niku nggih Al-Qur'an. Ini orang Jawa semua ya. Ada yang non Jawa? Coba angkat tangan yang non Jawa. 1, 2, 3. Tapi sudah adaptasi nggih? Sampun adaptasi. Jadi kalau saya pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Kalau pakai bahasa ngapak enggak apa-apa. Ada enggak orang ngapak di sini? Ah, satu suku kita. Bani ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Ada air minum? Saya nunggu-nunggu dari tadi sebenarnya. Tapi jangan yang dingin ya. Sampai mana tadi? Bukan sampai ngapak, bukan. Sampai mana tadi? Oh iya, ada dua ayat syar'iyah sama kauniyah. Ayat syar'iyah itu yang ada dalam Al-Quran, kita dengarkan dengan telinga yang Allah berikan kepada kita. Ayat kauniyah itu alam semesta. Sehingga dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk jalan-jalan. Qul siru fil ard. Halaman 11. Qul siru fil ard. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi. Jazakallah khair. Berarti kita disuruh ngapain? Suruh ngapain? Jalan-jalan. Nah. Tapi enggak cuma jalan-jalan tok. Ada kelanjutannya. Fanzuru. Perhatikanlah. Cernalah. Simaklah. Ambil pelajaranlah. Jadi bukan sekedar jalan-jalan saja. Tapi jalan-jalan kemudian mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat di jalan. Berarti piknik itu sarana atau tujuan? Sarana atau tujuan? Panjenengan datang ke sini itu sarana atau tujuan? Hah? tujuan. Kita jalan-jalan itu sarana, sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya adalah mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 20. Wah, Ustaz, berarti kita boros dong, Ustaz. Dikit-dikit piknik, dikit-dikit jalan-jalan. Loh, kalau cuma mau mengambil pelajaran itu, enggak mesti harus ke puncak Gunung Semeru. Lowong pelajaran itu banyak kita bisa petik dari dalam rumah kita sendiri kok. Bahkan dari dalam diri kita, kita disuruh mengambil pelajaran. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari tubuh kalian sendiri? Jadi kalau niatnya ingin mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyahnya Allah, enggak harus piknik jauh-jauh ke Hong Kong atau pergi jauh-jauh cuma ingin ngelihat singa muntah. Ngerti singa muntah? Cuma ngelihat singa muntah aja keluarin duit banyak. Kalau cuma mau mengambil pelajaran, di rumah kita banyak pelajaran. Salah satunya anak-anak kita. Apakah kita bisa mengambil pelajaran dari anak-anak kita? Jawabannya bisa. Inilah tema kita hari ini. Belajar dari nopo? Anak. Wah, masa sih belajar dari anak? Wong kita itu pengalamannya dan ilmunya lebih banyak. Jangan begitu dulu. Walaupun ilmu kita banyak dan lebih banyak dibandingkan anak kita, dosanya lebih banyak mana? Nah, dosa itu ngefek atau tidak? Ngefek. Dosa itu ada efek buruknya. Sehingga ketika anak-anak kita masih bersih, masih suci dari dosa, berarti fitrahnya itu masih berlaku dengan maksimal karena belum ketutupan debu-debu maksiat. Orang-orang yang seperti itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, lahirnya dalam keadaan apa? Fitrah. Banyak penafsiran fitrah yang disampaikan oleh para ulama kita. Salah satu penafsirannya adalah anak-anak kita punya potensi untuk menerima kebaikan. Nggih. Jazakumullah khair. Ya, Bapak. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Fitrah, salah satu penafsirannya adalah kesiapan manusia untuk menerima kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, sering atau tidak Rasulullah SAW bergaul dengan anak kecil? Sering atau tidak? Sering. Ya, dengan Hasan, dengan sinten? Husain. Dengan cucu Nabi SAW, Umamah. Sinten? Umamah. Dengan Abu Umair. Banyak sekali. Dengan Ibnu Abbas. Dengan Mu'ad bin Jabal. Dengan Usamah bin Zaid. Coba dibuka hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW sering sekali berinteraksi dengan anak-anak kecil. Kenapa? Karena kasih sayang beliau yang luar biasa. Dan juga kemungkinan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari anak-anak tersebut. Hari ini kita akan mengambil 4 pelajaran saja. Yang pertama, halaman 15, belajar tidak mendendam. Belajar nopo? Tidak mendendam. Ada sebuah pengalaman kecil yang terus saya ingat sampai sekarang. Pernah anak saya saat itu usianya 4 tahun. Tukaran. Kenapa? Tukaran. Tukaran itu apa? Terlibat percekcokan dengan anak tetangga. Ya biasalah anak-anak itu kan mainan, ketawa bareng, terus habis itu nangis. Dan sudah levelnya levelnya sudah tinggi karena sudah gigit-gigitan. Jadi enggak cuma sekedar padu mulut, tapi sampai gigit-gigitan. Wah, kalau kayak gitu ya saya harus turun tangan. Akhirnya saya turun tangan, saya lerai. Yang menakjubkan apa? 3 menit kemudian sudah ketawa-tawa bareng. 3 menit kemudian. Padahal tadi bukan hanya terjadi insiden. Tapi sampai gigit-gigitan, kok bisa 3 menit kemudian langsung bisa ketawa-tawa? Berkemis? Berkemis? Minggu. Bernangis? Guyu. Kok bisa? Kejadian kecil seperti ini kan seharusnya bisa kita ambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Kok bisa ya? Hanya baru 3 menit yang lalu bertengkar, langsung bisa damai lagi. Kok bisa ya? Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan tukaran sama ustazah yang lain, berapa menit? Sembuhnya berapa menit? Oh, salah pertanyaannya. Berarti berapa nopo? Berapa jam? Malah ada yang berapa? Hari? Oh, tahun. Oh, salah. Manusia itu, kata para ulama, terbagi menjadi 4. Di situ enggak ada. Manusia terbagi menjadi berapa? 4. 1. Tipe yang pertama, jarang marah, mudah memaafkan. Apa yang pertama? Jarang marah, mudah memaafkan. Yang kedua, sering marah, mudah memaafkan. Apa yang kedua? Sering marah, mudah memaafkan. Yang ketiga, jarang marah, susah memaafkan. Kenapa? Jarang marah, susah memaafkan. Silakan ditebak yang keempat. Sering marah, susah memaafkan. Jenengan yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang satu. Yang paling jelek? Yang nomor 4. Bu, yao belajar kepada anak-anak. Apa sih untungnya dendam? Ada enggak untungnya dendam? Enggak ada. Kalau kita disakiti sama orang lain, entah itu teman kita, bahkan mungkin guru kita, atau murid kita, atau pasangan kita, ngapain dendam? Dendam itu tidak ada untungnya, duniawi maupun ukhrawi. Coba sekarang, ayo kita urutkan. Kalau orang dendam itu apa tambah ganteng? Apa tambah ayu? Boten. Apa tambah sugih? Boten. Apa tambah nikmat makannya? Boten. Apa tambah luas sawahnya? Boten. Apa tambah banyak tokonya? Boten. Terus untungnya apa? Apa tambah tenang hatinya? Boten. Itu kan keuntungan-keuntungan duniawi. Tambah ganteng, tambah ayu, tambah wareg, ya, tambah kenyang, ya, maaf, tambah kenyang, Sekarang kalau kita disakiti sama orang lain terus dendam, untungnya apa? Yang ada bukan untung, tapi buntung. Alias rugi. Ada seorang guru masuk ke kelas. Sambil membawa sekarung kentang. Sekarung apa? Kentang. Kemudian dikumpulkan semua siswa-siswanya. Dan guru itu juga membawa kresek. Ayo anak-anak, sekarang masing-masing dari kalian ngambil kresek satu-satu. Sudah. Semuanya ngambil kresek. Coba anak-anak, Pak Guru pengen kalian mengingat siapa saja orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian dan kalian masih ingat dan mendendam sampai sekarang. Kasih waktu 5 menit, semuanya pada mikir. Ada yang ngitung jiro, ada yang jiro lupat, ada yang jiro lupat ma, ya. Ada yang gak cukup tangannya, ya. Sampai pakai jari-jari apa? Kakinya. Sudah semua anak-anak? Sudah Pak Guru. Sekarang tolong kalian ambil kentang sejumlah orang-orang yang kalian ingat pernah menyakiti kalian. Karena beda-beda, ada yang ngambil satu, ada yang ngambil pinten? Dua, ada yang mengambil 20. Sekarang, sudah semuanya? Sudah Pak Guru. Sekarang kalian tulis nama orang-orang itu di kentang kalian. Si Fulan, A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z. Ada yang cuma A, ada yang cuma B. Sudah Pak Guru. Masukkan ke kantong plastik kalian. Masukkan, bruk. Mulai hari ini, kentang itu harus kalian bawa kemanapun kalian pergi. Sekolah bawa apa? Kentang. Ke pasar bawa? Kentang. Main bola bawa? Kentang. Tidur bawa? Kentang. Kamar mandi bawa? Kentang. Sehari, dua hari, tiga hari, mulai ada kentangnya, mulai ada yang busuk. Ya. Mulai ada yang ngeluh, Pak Guru berat. Ya. Seminggu kemudian, Pak Guru bau. Bukan Pak Gurunya yang bau. Kentangnya yang bau. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian Pak Guru KO. Sudah kami gak kuat lagi. Apalagi yang bawa berapa tadi? 20. Sudah Pak Guru kami gak kuat lagi. Sudah bau berat lagi. Setelah seperti itu baru sang guru pun menyampaikan, anak-anakku. Begitulah suasana hati orang yang punya dendam kepada orang lain. Semakin banyak manusia yang kalian dendami, akan semakin tidak nyaman suasana hati kalian. Dan semakin kalian cepat memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kalian, maka akan semakin nyaman hidup kalian. Kita tidak bisa bayangkan, seandainya penduduk bumi semuanya anak kecil, ada perang atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Tidak. Kayaknya sih tidak ada. Masalahnya di dunia ini bukan cuma anak kecil, ada anak besar. Atau mantan anak kecil yang susah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Ustaz, kalau saya dicubit boleh enggak balas nyubit? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Kok ragu-ragu boleh atau tidak? Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40. Halaman 23. Surat apa? Asy-Syura ayat pinten? 40. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan perbuatan buruk adalah keburukan yang serupa. Berarti kalau jenengan dicubit boleh balas napa? Cubit. Dijewer boleh balas? Jewer. Dikaplok? Boleh sih sebenarnya. Tapi lihat kelanjutannya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi barang siapa yang memberi maaf kemudian memperbaiki hubungan, maka pahalanya dijanjikan di sisi Allah. Berarti afdol mana? Balas atau memaafkan? Memaafkan. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, innahu la yuhibbuz zalimin. Dan sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim itu bagaimana? Jenengan dicubit sekali kok balesnya dua kali. Itu zalim. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kalau kita bales itu susah. Susah nopo? Ngontrol. Padahal kita cuma dijewer sedikit kayak gini, kita balesnya jewernya sampai kepalanya ke bawah. Coba perhatikan ayatnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Apa itu mitsluha? Enggak. Mitsluhanya sama-sama kayak gini. Mengukurnya itu susah. Makanya paling aman kasih nopo? Maaf. Kasih maaf kepada murid. Kasih maaf kepada kepala sekolah. Kasih maaf kepada mudir ma'had. Kasih maaf kepada suami. Kasih maaf kepada teman-teman sesama guru. Siap? Siap? Coba salaman dulu. Itu yang di sampingnya teman atau bukan? Yuk salaman, ayo. Ah, ngaten. Jenengan semua ngeten. Ya. Tapi salamannya yang tulus, nggih. Salaman sambil Ini yang pertama. Apa pelajaran yang pertama? Belajar tidak mendendam. Kita pindah pelajaran yang kedua. Halaman 28. Apa yang kedua? Belajar tidak malu bertanya. Salah satu kebiasaan unik anak itu adalah enggak bosan nopo tanya. Dan kadang-kadang pertanyaannya sama. Apalagi ketika sudah mulai bisa bicara. Mi, itu apa? Lampu. Itu apa? Dinding. Ini apa? Meja. Itu apa? Karpet. Terus ditanya terus. Sampai kadang-kadang bikin apa? Bikin apa? Jengkel. Kenapa? Karena pertanyaan pertama menghasilkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua menghasilkan pertanyaan ketiga. Umi lagi masak apa? Sayur asem. Sayur asem rasanya apa? Asem. Kenapa rasanya asem? Karena dikasih asem. Sudah berapa pertanyaan? 3. Sayur asem bumbunya apa aja? Ada asem, ada garam, ada bawang, ada lengkuas. Lengkuas itu yang kayak apa mi? Ini lengkuas. Rasanya apa mi? Asem tenan iki. Kadang-kadang kita enggak bisa ngontrol nopo? Emosi. Wong lagi sibuk-sibuk masak kok ditanya terus. Emosi saat itu bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Jelek. Walaupun sering kita lakukan. Harusnya bagaimana Ustaz? Harusnya ketika anak-anak kita sering bertanya, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena itu menunjukkan sel otak anak kita bekerja dengan baik. The golden age. Usia keemasan anak itu 0 sampai 5 tahun. Itu seperti spons yang menyerap air begitu banyak. Justru kalau misalnya kita punya anak menengbay, mingkembay, itu justru kita harusnya khawatir. Bukan malah ketika anak tanya kita bentak, kita marahi. Jangan. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa tadi? Karena? Kok sepi? Karena sel otaknya bekerja dengan baik. Kenapa kita harus bersyukur? Yang kedua, karena itu tandanya anak sedang latihan berkomunikasi. Ada sebagian ibu, sebagian bapak, untuk melarikan diri dari cerewetnya anak, dia kasih nopo? HP. Sana-sana, mainan HP aja sana. Ibu lagi sibuk. Sibuk apa? Sama mainan HP. Wonten? Wonten? Tiangnya pundi? Tiangnya HP-nya sudah dimatikan. Ya. Subhanallah. Salah satu efek gadget itu anak jadi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu salah satu efeknya. Karena dia menjadi makhluk yang pasif. Yang namanya gadget itu kan dia cuma ngasih sesuatu kepada kita, kita yang menikmati. Bukan kita yang ngajak ngomong sama gadget, bahaya nanti. Kecuali kalau telepon, kan banyak kan enggak nonton gitu, dia cuma diem aja. Coba perhatikan efeknya, sekarang perhatikan. Kalau kita melihat ada orang masuk ke bis, masuk ke kereta, duduk di sampingnya ada orang. Begitu duduk apa yang dikerjakan? Langsung main HP. Yang di sampingnya juga sama. Itu awal-awal hilangnya seni berkomunikasi dengan orang lain. Apa jadinya seandainya anak kita sejak umur 3 tahun, sejak umur 2 tahun sudah kita kasih HP, kapan dia bisa berkomunikasi dengan orang lain? Wong dia mau komunikasi dengan ibunya saja sudah dibentak. Diam, berisik. Ya. Kita harusnya bersyukur ketika anak kita doyan nanya, cerewet dalam tanda kutip nanya. Kita harusnya bersyukur. Karena yang kedua itu tandanya anak kita sedang latihan nopo wau berkomunikasi. Apa yang pertama tadi? Sel otak bekerja dengan baik. Yang kedua, anak sedang latihan komunikasi. Yang ketiga, Kenapa kita harus bersyukur? Karena itu tandanya anak menghargai keberadaan kita. Anak nopo? Menghargai keberadaan kita. Itu tandanya anak percaya sama kita. Dia tidak tahu sesuatu, dia pengen tahu, tanya kepada orang yang dia percaya. Yang dia percaya adalah manusia yang terdekat dengan dia, yaitu ayah dan ibunya, abi dan uminya. Dan modal kepercayaan anak itu, Bapak Ibu, Ibu yang kami hormati, sangat berharga sekali. Kalau modal itu hilang, Ibu-ibu, Ustazah, nangis kita nanti. Ada gak anak-anak yang diomongi sama orang tuanya gak percaya? Ada gak anak-anak yang dinasehati sama orang tuanya gak dengerin? Ada gak? Banyak. Bisa jadi pemicunya adalah karena kita yang menyia-nyiakan kepercayaan anak kita kepada kita. Loh, saya gak pernah merasa menyia-nyiakan. Lah itu ketika anak tanya dibentak. Rasa ingin tahunya itu tetap berkembang. Ketika dia tanya kita, kita tidak memberikan respon yang semestinya. Akhirnya dia tanya ke tempat-tempat yang lain. Iya, kalau gak ketemu serigala di luar. Ketemu dengan manusia-manusia jahat yang siap untuk memangsa anak-anak kita. Saya tanya sama jenengan. Anak-anak yang biasa di perempatan itu, lampu merah, yang warna rambutnya oranye, kemudian cukurannya nopo? Mohak. Anting-antingnya di semua tempat. Di telinga ada, di hidung ada, di apa jenis ini? Di bawah bibir ada, bahkan di lidah ada. Mereka punya orang tua enggak? Ya orang mungkin tuh, masa cucuk-cucuk muncul kan enggak mungkin. Mereka punya orang tua. Kenapa mereka lebih nyaman tinggal di pinggir jalan, kena asap, kena pot, kena panas, kena debu? Makanya serba kurang, amin. Bahkan mungkin mendapatkan kekerasan dengan berbagai jenisnya, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan seterusnya. Bisa jadi karena dia merasa dihargai di komunitas itu. Dan dia tidak mendapatkan atau tidak merasakan penghargaan dari kedua orang tuanya. Pulang ke rumah enggak direspon. Wujuduhu ka'adamihi. Ada enggak ada, sama saja. Akhirnya dia mencari pelampiasan di tempat yang lain. Jadi kalau anak banyak tanya itu bagus atau jelek? Bagus. Maka hal yang bagus itu seharusnya kita contoh. Seharusnya kita contoh. Dengan tidak malu bertanya. Kenapa jangan malu bertanya? Karena kita dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Surat An-Nahl ayat 78. Surat apa? An-Nahl ayat 78. Halaman 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ustadz itu kalau keluar dari perut ibunya tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Sama statusnya. Rektor Ketika keluar dari perut ibunya tahu apa? Gak tahu apa-apa. Ustazah, ketika keluar dari perut ibunya tahu apa? Gak tahu apa-apa. Taunya cuma oek, oek. Malah ibune jenengan kalau jenengan keluar langsung alif lam mim, Melayu ibune jenengan. Kita itu sama statusnya. Begitu keluar dari perut ibu kita sama. Kemudian Allah kasih kita berbagai fasilitas untuk menambah ilmu. Salah satunya adalah dengan bertanya. Malu bertanya? Sesat di jalan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam halaman 39, innama syifaul ayyis sual. Sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Makanya para sahabat itu manusia-manusia mulia mencontohkan kepada kita untuk tidak malu napa? Bertanya. Ini saya bawakan contohnya. Halaman 40. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah ini dituturkan oleh ibu atau ibunda kita, istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah cerita tentang kejadian yang dialami oleh Ummu Sulaim. Ada dua ya. Ada sinten? Ummu Salamah, satunya sinten? Ummu Sulaim. Ummu Salamah adalah sang perawi. Ummu Sulaim sang sahibatul kisah. Pelakunya sinten? Ummu Sulaim. Yang menukil ceritanya sinten? Ummu Salamah. Ummu Salamah cerita pada suatu hari Ummu Sulaim datang radhiyallahu anhuma, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasul, bukankah Allah itu tidak merasa malu untuk menyampaikan sebuah kebenaran? Ini prolog yang ciamik. Prolog yang keren dari siapa? Ummu Sulaim. Jadi ngapain saya malu? Wong Allah saja tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Baru setelah prolog itu, Ummu Sulaim bertanya, "Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat?" Wahai Rasul, apakah kalau wanita mimpi, apa? Mimpi harus mandi? Harus mandi. Mimpi dalam tanda kutip. Faqala Rasulullah SAW, na'am, iya, idza ra'atil ma. Iya, seandainya bangun-bangun dia melihat, maaf, celananya basah. Basah di sini dengan air? Dengan air? Air? Ya air anu. Bukan ngompol loh. Bukan ngompol. Ini yang disilakan dengan mimpi basah. Kalau ada wanita mimpi basah, apakah harus mandi wahai Rasul? Nabi SAW katakan iya, seandainya betul-betul basah. Basahnya bukan karena pipis, okay? Bukan karena ngompol. Faqalat Ummu Salamah. Maka begitu mendengar jawaban dari Nabi SAW, Ummu Salamah itu berkata, "Ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah." Wahai Rasul, masa ada perempuan mimpi basah? Diceritakan dalam beberapa riwayat, Ummu Salamah itu sambil nutupi apanya? Mukanya. Isin. Dengar situ, masa ada wanita mimpi basah wahai Rasul? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Taribat yadak. Fabima yushbihuha waladuha." Kalau seandainya si ibu itu tidak mimpi basah, dari mana anak bisa mirip dengan ibunya? Lihat bagaimana Ummu Salamah dan Ummu Sulaim ini memberikan contoh kepada kita sesuatu yang tidak diketahui, hendaklah diapakan? Ditanyakan. Gak gengsi. Ummu Salamah, Ummu Sulaim gak gengsi. Kok Ummu Salamah heran? Iya, karena gak setiap wanita. Gak setiap wanita mimpi basah. Sebagian wanita mimpi basah, sebagian tidak. Makanya Ummu Salamah merasa heran. Apakah bisa jadi beliau memang tidak pernah mengalami nopo? Mimpi basah. Ini pelajaran yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW dan para sahabiah Nabi untuk tidak malu bertanya. Makanya biasakan diri untuk bertanya. Ada seorang ulama, Imam Mujahid. Beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 104 Hijriah di halaman 46. Beliau berkata, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah dapat ilmu. Yang pertama mustahyin. Kenapa mustahyin? Orang yang malu bertanya. Wala mustakbir. Dan orang yang sombong. Milih yang mana jenengan? Tentunya malu di sini malu yang negatif ya. Bukan malu yang positif. Ya. Kita gak milih dua-duanya. Ustaz, tapi kan kita sudah jadi ustazah, Ustaz. Masa harus tanya-tanya? Loh, emang kalau sudah ustazah terus tahu segalanya? Lebih banyak mana? Yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui? Lebih banyak mana? Yang tidak kita ketahui. Maka terus kembangkan diri. Ya. Pelajaran agamanya dikembangkan. Juga teknik mendidik anak juga dikembangkan. Terus baca. Ustaz, apa sampai sekarang masih baca? Ya baca tuh. Masa gak baca? Saya mau ngisi kayak gini kan harus bikin ini dulu. Harus saya persiapkan dulu. Gak cukup sekedar dipersiapkan, dikoreksi bolak-balik. Gak cukup dikoreksi. Tadi malam itu saya datang jam berapa ya? Jam 00:30. Itu masih baca-baca ini. Mau disampaikan ini apa yang perlu disampaikan, mana yang perlu ditambahkan. Belajar. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Mulai dari kapan? Buwayan sampai liang kubur. Tapi walaupun kita itu dianjurkan bertanya, tidak boleh asal nanya. Bertanya itu ada etikanya. Salah satu etika bertanya adalah selektif. Napa selektif? Selektif napa? Milih-milih. Makanya coba perhatikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, halaman 52. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada yang berilmu. Gak asal nanya. Tapi sayangnya, kalau masalah agama, kebanyakan orang selektif. Kenapa mboten selektif? Mboten. Langsung Syekh Google. Syekh Google. Ya. Mufti baru ini. Mufti baru. Orang itu kalau milih kiai, milih ustadz itu gak seperti milih dokter. Kalau milih dokter itu teliti banget. Bahkan satu spesialisasi, sama-sama dokter dalam, itu dicari riwayatnya. Ini gimana nih? Ini komunikatif atau tidak? Tamatnya kapan? Pengalamannya gimana? Hati-hati banget. Kalau urusan kesehatan fisik hati-hati banget. Tapi begitu urusan kesehatan, kebalikannya fisik apa? Rohani, Ya. Kesehatan jasmani sangat selektif. Begitu kesehatan rohani enggak selektif. Senemunya, enggak, jangan dong. Berarti kita enggak boleh dong Ustaz, asal-asalan nonton di YouTube. Ya enggak boleh, pilih-pilih. Ya. Karena tidak setiap orang yang nongol di YouTube itu memang layak diambil nopo ilmunya. Tidak setiap yang viral ya, itu bisa diambil ilmunya. Ada yang viral karena lucunya. Bersaing sama siapa? Bersaing sama pelawak. Ada yang viral karena kasarnya. Ada yang viral karena ilmunya. Kan gak sama. Sama-sama viral. Akan tetapi yang satunya viral karena ilmunya, yang satu viral karena kasarnya, yang satu viral karena dagelannya. Kita harus hati-hati. Belajar agama, bertanya itu harus hati-hati. Yang selektif. Hati-hati itu sama enggak dengan fanatik? Sama atau beda? Beda. Kalau fanatik itu pokoke. Pokoke itu apa ya? Pokoknya kalau enggak anu enggak, itu namanya fanatik. Kalau selektif itu adalah melihat apakah orang yang akan kita pelajari ilmunya ini memang punya kapabilitas, punya kemampuan, punya keahlian di bidang itu atau tidak. Dulu belajarnya di mana? Kan bisa diturut. Bisa ditelusuri. Background-nya dulu mondoknya di mana, belajarnya sama siapa, sudah khatam kitab apa saja. Ini harus selektif. Yang ketiga, halaman 57. Apa di situ tertulis? Belajar tidak gampang putus asa. Apa bedanya anak manusia sama anak sapi? Apa bedanya? Kok sepi banget? Apa bedanya? Yang satu kakinya dua, yang satu kakinya empat. Oh iya tuh. Salah satu perbedaannya, kalau anak manusia itu tidak bisa begitu lahir langsung jalan. Kalau anak sapi cuma hitungan belasan menit bisa jalan. Saya pernah suatu saat ketika keluar kota di Aceh kalau nggak salah, udah lama sekali. Pas lagi nyusun tesis itu, Allah menakdirkan saya ngelihat sapi melahirkan di lapangan, kelihatan bersuara kesakitan gitu. Terus saya dipanggil sama teman yang orang Aceh asli, kemudian diperlihatkan, coba lihat Ustaz tuh sapi. Turun pertama kan keluar dulu sebagian anggota tubuhnya. Kemudian dia ngejan, dia keliling-keliling, muter-muter gitu ya. Kelihatan kesakitan dia sambil merintih ya kalau bahasa kita ya. Kemudian keluar sedikit-sedikit kepalanya, tubuhnya, kaki depannya, kaki. Sampai akhirnya makprot jatuh. Dan langsung sur. Air ketubannya campur darah. Mak plek jatuh kan ke mana? Ke rumput. Apa yang dilakukan sama ibunya? Apa yang dilakukan? Digendong, dijilati. Mukanya dulu, subhanallah. Mukanya dulu. Karena masih ketutup kenapa? Apa namanya itu? Selaput apa namanya? Ya itulah. Ya. Lendir, masih ketutup itu kan. Itu kan bahaya kan kalau lama-lama nanti enggak bisa bernapas. Maka itu dulu. Bahkan kalau enggak salah dimakan sama dia. Setelah dimakan sudah bersih mulai goyang-goyang. Dan goyang-goyang itu bukannya dilus-lus, ditendang-tendang. Disepak-sepak sama siapa? Sama ibunya. Sama induknya. Mungkin bahasa kita. Ayo melaku gitu loh. Suruh berdiri sama dia. Berdiri. Ditendang-tendang. Akhirnya benar. Mulai Satu, ya, dua, tiga, empat. Terus mulai berdiri. Berdirinya pun masih goyang-goyang gitu. Gak lama kemudian jalan nyusu. Ya. Itu hitungan mungkin 15 menit. Itu anak nopo? Sapi. Kalau anak manusia, butuh waktu berapa lama? Setahunan. Dan proses anak latihan berjalan itu kalau kita bayangkan, subhanallah. Anak itu kan gak mungkin ujuk-ujuk langsung berdiri itu. Ngapain dulu anak biasanya? Apa? Melumah. Setelah melumah nopo? Miring. Setelah miring? Tengkurap. Setelah tengkurap? Udah pada lupa ya? Mulai berangkang. Atau merayap. Nanti mulai berangkang. Setelah itu latihan duduk. Setelah duduk kemudian mulai latihan berdiri. Coba jenengan bayangkan. Anak berdiri. Tumpuannya. Itu kan kaki masih kecil banget. Sudah masih kecil, kaki itu masih dalam tahap pertumbuhan. Coba bayangkan, kaki kecil menumpu tubuh yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang lebih besar, kan susah banget. Pernah gak anak latihan berdiri jatuh? Pernah? Sering. Coba berapa kali anak itu jatuh ketika latihan berdiri. Tapi dia tidak putus asa. Terus dia latihan berdiri, setelah bisa berdiri, masih pegangan, tretean ya, pegangan tembok atau pegangan apa, mulai latihan jalan. Lawang berdiri dengan dua kaki saja berat, apalagi jalan dengan berapa kaki? Berapa kaki? Satu. Lu jalan dua sih gimana? Melompat kayak gini kan enggak. Kan jalan satu. Terus apa? Dua, tiga, empat. Lawang berdiri pakai dua kaki aja susah. Kok suruh berjalan pakai satu kaki gantian? Jatuh atau tidak? Jatuh. Bukan cuma jatuh. Kejedut. Apa kejedut? Saya kok bahasa Indonesianya agak susah ya. Apa kejedut? Terbentur. Ya. Bener orang. Ya ngono lah. Kayak gitulah pokoknya. Pernah ada yang berdarah? Pernah. Ya. Kadang yang berdarah dengkulnya. Kadang yang berdarah bahkan kepalanya. Tapi walaupun begitu berat tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh anak tersebut. Pernah gak melihat ada anak duduk berpangku tangan kayak gini? Karena putus? Atau pernah gak lihat ada anak gantung diri, kendat? Ada gak? Gak ada. Itulah pelajaran ketiga yang kita ambil dari anak. Tidak gampang nopo? Putus asa. Kalau seandainya kita yang sudah besar-besar ini ada masalah gampang putus asa, itu kalah sama anak kecil. Hidup itu pasti ada ujian. Apalagi kita hidupnya tidak sekedar hidup. Kita hidup pengen sampai ke surga. Setiap orang yang ingin masuk surga pasti dia akan menghadapi ujian. Coba baca firman Allah di halaman 63. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian pikir bahwa kalian ini akan masuk surga padahal kalian belum mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Jadi jangan dipikir kita itu akan masuk surga kalau kita belum mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Apa yang dialami oleh mereka? Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, dengan penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking beratnya ujian itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama beliau bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Ujiannya berat banget loh. Bilal, Sumayyah, ya, keluarganya Yasir, itu berat sekali ujiannya. Bahkan pernah Rasulullah SAW cerita ketika para sahabatnya curhat kepada Nabi SAW tentang beratnya ujian yang mereka alami. Intimidasi dari orang-orang musyrikin Quraisy, Nabi SAW membesarkan hati mereka dengan mengatakan, wahai para sahabatku, ujian kalian sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian sebelum kalian. Ada di antara orang-orang sebelum kalian itu yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ditanam di tanah hidup-hidup. Dimasukkan, dibikin lubang ke tanah, kemudian tubuhnya dimasukkan sampai ke dada. Kayak gini. Terus diambil gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan pas di tengah-tengah ini. Lalu digeraji. Krok-o-krok-o-krok-o-krok-o-krok. Sampai terbelah menjadi dua. Hidup-hidup. Nabi SAW cerita lagi. Ada orang sebelum kali yang diuji sama Allah Azza wa Jal untuk mempertahankan keimanannya. Diikat, gak bisa gerak apa-apa. Kemudian diseseti kulitnya hidup-hidup. Kulitnya dulu, setelah itu kemudian dagingnya dikit-dikit. Kalian pikir kalian akan masuk surga, padahal kalian tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup firman-Nya, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Semua yang hidup di dunia pasti akan menghadapi ujian. Ujian ekonomi. Wonten apa mboten ujian ekonomi? Sudah capek ngajar. Masih dimarah-marahi. Begitu awal bulan ternyata cuma segitu. Ujian apa mboten? Ujian apa mboten? Ujian. Sampai ke rumah. Ya masih berantakan. Suami datang. Masakan belum? Mateng. Anak ngompol. Yang satunya ngutahin gelas, mecahin gelas, capek. Gimana mbaknya? Gak usah tahu, Ustaz. Iya. Sering ngelihat. Ya. Berat. Tapi seberat apapun ujian, insya Allah kita masih mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apanya? Kemampuannya. Dan semakin berat ujian, artinya akan semakin dekat habisnya. Allah kasih ujian itu sayang atau benci? Sayang. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kuat. Satu. Yang kedua, supaya bersih. Yang pertama, supaya apa? Kuat. Yang kedua, supaya bersih. Pernah ngelihat orang nanam kurma? Orang itu nanam kurma, katanya, konon. Bijinya. Itu dimasukkan kemana? Tanah. Setelah dimasukkan ke tanah, terus dikasih batu besar. Bijinya dimasukkan ke tanah, terus di atasnya ditindih batu gede. Aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Aneh. Yang namanya orang nanam biji itu kan pengennya cepat ngelihat apanya? Tunasnya. Betul kan? Ternyata sama petani kurma itu malah dikasih batu besar. Supaya apa? Supaya ketika tunasnya itu akan muncul terhalang oleh nopo? Batu. Mau tidak mau, yang namanya tunas, yang namanya benih itu pasti akan tumbuh. Karena gak bisa tumbuh ke atas, maka tumbuhnya kemana? Ke bawah. Berarti apa yang tumbuh itu? Akar. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai dalam. Begitu maksimal ke bawah, punya kekuatan lebih atau tidak? Punya kekuatan lebih. Ketika dia punya kekuatan lebih, kemudian dorong ke atas sampai batu gedenya itu apa? Terbuka. Bukan bolong, terbuka. Lalu kemudian semakin tinggi, semakin tinggi. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika ada angin kencang. Makanya jarang angin kencang itu merobohkan apa? Korma, jarang. Ada tapi jarang. Kenapa? Karena akarnya kuat. Ujian yang Allah timpakan kepada kita, salah satu manfaatnya adalah membuat kita kuat. Tidak mental. Mental apa? Kerupuk. Bukan tempe. Mental kerupuk. Kata ayah kami Allah yarham sazini muhayyat. Mental kerupuk kudanen. Sudah kerupuk terus apa? Kudanen. Kudanen kan ngaten iki. Allah beri ujian supaya kita lebih apa? Kuat. Yang kedua tadi supaya lebih apa? Bersih. Allah Rasulullah SAW sampaikan itu dalam sebuah hadis di halaman 71. La yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladih. Seorang mukmin dan mukminah itu akan terus diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang ujiannya itu terkait dengan tubuhnya sakit. Wa fi malihi terkait dengan hartanya, baru dapat arisan terus nopo? Copetan. Ya. Wa fi waladihi anaknya panas, rewel, diajak ngaji penginnya main di luar. Hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Supaya nanti ketika mukmin-mukminah tersebut diwafatkan oleh Allah, dia menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih. Hadis riwayat Ahmad nyatakan hasan dari Syekh Al-Albani. Berarti kalau sudah bersih tinggal masuk ke mana? Surga. Itu kalau dikasih musibah sabar. Kalau enggak ya enggak. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari anak, halaman 74, belajar bersikap nopo? Jujur. Anak itu, ibu-ibu, ustazah yang kami hormati, anak itu masih bersih banget. Susah bohong. Susah nopo? Bohong. Dia kalau ditanya akan menjawab apa adanya. Contoh, mertamu. Kenapa? Mertamu, bertamu. Ditanya sama tuan rumah, Masya Allah sudah makan belum? Belum. Jujur. Kalau orang tuanya gimana? Gitu kan? Kalau orang dewasa itu pinter sandiwara. Oh sudah makan, sampun padahal kruyuk, kruyuk, kruyuk gitu kan. Susah, anak kecil itu susah bohong. Memang fitrahnya itu jujur. Wong disuruh bohong saja, gak bisa. Bapaknya pulang kerja kantor, dari kantor pulang kerja pengen istirahat, gak pengen diganggu tamu. Bilang sama anaknya, Le, nanti kalau ada tamu bilang ya, bapak lagi keluar. Ngerti. Ternyata benar ada tamu, tok tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abimu ada. Abi tadi masuk kamar terus pesan kayak gini. Kok bongkar? Susah, anak itu disuruh bohong itu susah. Tapi Ustaz, anak itu kan fitrahnya jujur. Kenapa kok kemudian kita temukan ada anak-anak yang suka bohong? Itu karena dirusak. Terus siapa yang rusak? Siapa maning? Siapa lagi oknumnya yang paling bertanggung jawab kalau bukan siapa? Ayah dan ibunya. Coba hadis yang tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kelanjutannya apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam. Terus siapa yang merubah Islamnya anak menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Abawahu. Napa abawahu? Ramane karo biyunge. Ayah sama ibunya, abi sama uminya. Kok kita banyak nyari kambing hitam di mana? Di luar sana. Oh, ini gara-gara salah pergaulan. Ini gara-gara gadget. Ini gara-gara TV. Loh, yang menyediakan TV itu siapa? Yang belikan gadget itu siapa? Ya udah. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrah kejujuran itu jangan sampai rusak. Dengan cara bagaimana kita sebagai orang tua pun ikut bersikap jujur. Contoh nih, ya, ada anak pulang kelas 1 SD. Bulan Ramadan, kita latih supaya nopo? Puasa. Ya, namanya anak kecil kelas 1 SD, kita suruh latihan puasa. Karena baru hari pertama dia lupa kalau hari itu puasa, main lari sana, lari sini, main bola dan seterusnya. Akhirnya nopo? Kehausan. Gak tahan beli minuman di sekolah. Begitu sampai ke rumah ditanya sama uminya, "Nak, gimana puasanya? Batal atau masih terus?" Dengan takut-takut anak mengatakan apa? "Batal, Mi." Jujur atau tidak? Bagus. Apanya yang bagus? Bukan batalnya. Yang bagus apanya? Jujurnya. Ada si sebagian orang tua begitu anaknya jujur dimarah-marahi. "Kamu itu loh, malu-maluin Umi aja. Umi itu ustazah loh. Kok anaknya ustazah gak ngasih contoh sama anak yang lainnya?" Dimarah-marahi. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Anak kapok. Kapok apa? Jujur. Bayangkan, siapa yang merusak fitrah kejujuran itu? Orang tuanya. Terus gimana Ustaz? Seharusnya ketika anak jujur, kita apresiasi. Masya Allah. Jazakallah khairan ya nak ya. Kamu sudah mau jujur sama Umi. Umi seneng banget kamu mau jujur. Karena memang salah satu tujuan hikmah berpuasa adalah melatih nopo? Kejujuran. Umi seneng banget kamu jujur. Setelah diapresiasi kejujurannya, baru kemudian kita pelan-pelan. Tadi kamu batal kenapa nak? Ya karena haus. Hausnya kenapa nak? Lari-lari. Berarti besok biar gak kehausan gimana? Dikurangi mainnya. Siap? Siap. Yuk salaman dulu nak. Besoknya Ustaz batal lagi. Ya rapopo. Belum wajib apa? Puasa kok. Kelas 1 SD umur berapa toh? Balik tuh umur berapa? Gak apa-apa. Yang penting kita terus mendidik anak kita. Epilognya. Ini halaman 88. Ya, penutupnya. Bahwa setiap anak itu punya nopo? kelebihan. Ibu ustazah yang kami hormati, bahwa setelah kita tadi berkelana untuk mempelajari karakter anak-anak kita, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa anak kita semuanya itu punya kelebihan. Anak kita itu adalah anugerah dari Allah. Allah tidak pernah bikin produk gagal. Catat. Allah tidak pernah bikin apa? Produk gagal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Surat At-Tin ayat 4. Maka mulai sekarang, buang jauh-jauh pikiran negatif, pikiran buruk tentang anak kita. Apalagi kalau sampai terucap, hati-hati. Dikhawatirkan akan menjadi doa. Salah satu doa yang mustajab kan doanya sinten? Orang tua untuk siapa? Anak. Dan perhatikan loh, doanya orang tua yang mustajab buat anaknya itu bukan cuma doa kebaikan loh. Termasuk juga doa keburukan. Dalam riwayat hadis ini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani halaman 91, Nabi SAW bersabda, da'watul walidi ala waladihi. Termasuk doa yang mustajab itu doa keburukan orang tua buat anaknya. Hati-hati. Dan biasanya orang tua itu mendoakan keburukan kepada anaknya itu adalah ketika lagi jengkel. Ketika lagi nopo? Jengkel. Susah dikontrol itu satu. Diomongi bolak-balik, ya, tetap saja tidak manut dengan arahan kita. Bocah kok nakal banget. Hati-hati. Bisa jadi nakal beneran. Terus gimana Ustaz? Ya kalau lagi marah, bocah kok soleh teman. Bisa? Bisa? Insya Allah. Jadi mulai sekarang kalau lagi marah-marah keluarnya yang baik-baik. Bocah kok apa? Pinter teman. Ya. Bocah kok hafid Quran. Pokoknya keluarkan kata-kata yang baik-baik saja. Loh Ustaz, buktinya anak saya gimana? Saya gak berpikir negatif. Anak saya memang bodoh kok Ustaz, Masya Allah. Anak saya itu di sekolahan rankingnya selalu nomor satu dari bawah. Gimana anak saya gak bodoh Ustaz? Loh anak saya itu nilainya doremi. Yeah. Kalau dulu kan masih ada merah ya, sekarang masih ada gak? Udah gak ada. Buktinya kayak gitu Ustaz. Nah ini kesalahpahaman yang harus diluruskan. Yang namanya kelebihan anak itu bukan hanya dari sisi kelebihan kognitif. Tapi juga ada kelebihan afektif, ada kelebihan psikomotorik. Ada satu nopo? Kognitif. Yang kedua nopo? Afektif. Yang ketiga psikomotorik. Kognitif itu terkait dengan kecerdasan, IQ. Afektif itu terkait dengan sikap, perilaku, kepedulian. Yang ketiga apa tadi? Psikomotorik itu terkait dengan keterampilan anak. Jadi kalau kita mau mencari kelebihan anak itu, jangan kita terjebak hanya melihat di sisi kognitif saja. Jangan. Karena tidak bisa dipungkiri, anak kita terlahir dari bapak yang sama, ibu yang sama, mungkin atau tidak kelebihannya beda-beda. Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Anak saya sekarang 4. Baru 4. Ya. Anak yang pertama itu menonjol kognitifnya. Kalau baca itu berjam-jam. Karena memang di rumah saya sediakan buku di mana-mana saya sediakan. Perpusnya ada sendiri, di kamar ada buku, di ruang makan ada buku, di ruang tengah ada buku, di ruang tamu ada buku. Kemana-mana ketemunya nopo? Buku. Dan memang saya suka baca, akhirnya dia ngelihat abinya baca, dia ikut baca. Dia nonjol dari sisi kognitifnya. Anak yang kedua agak beda. Dia mungkin nonjol sisi afektifnya. Kepeduliannya itu nonjol banget. Buktinya apa? Kalau beli jajan, ingat siapa? Adiknya atau kakaknya. Kalau yang pertama enggak terlalu ingat. Beli jajan, makan sendiri. Kalau yang kedua, dia kalau dari sisi kognitif mungkin kurang dibandingkan kakaknya. Tapi dia afektifnya Masya Allah. Kalau beli mesti ingat ini buat mamas, ini buat dede. Beli tiga sekaligus. Nah, yang ketiga kayaknya ini menonjol psikomotoriknya. Kalau ada mainan dibongkari. Ahli bongkar tanpa pasang. Ya. Gak tahu yang keempat ini baru berapa tahun. Mungkin gabungkan mudah-mudahan. Ya. Yang keempat ini kalau sudah megang buku itu pede aja dia. Kebalik pun pede. Saya balik itu gak mau dibalik lagi sama dia. Berarti apa? Masing-masing anak kita itu punya kelebihan. Jangan kita terjebak menilai anak hanya dari sisi kognitif. Dan kadang-kadang menilai dari sisi kognitif itu pun juga terjebak paradigma kastanisasi bidang studi. Apa itu? Ada kasta-kasta bidang studi. Jadi anak yang cerdas itu adalah yang kalau dapat nilai 9 dalam mata pelajaran. Kenapa? Matematika atau IPA. Ya kalau sekarang biologi, kimia, fisika gitu ya. Kalau dapat nilai 9 dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pinter atau tidak? Ya. Atau dapat nilai 9 dalam pelajaran agama. Biasa. Gak boleh kayak gitu. Dan itu berlanjut sampai SMA. Ketika anak kita berhasil masuk jurusan IPA. Seneng atau tidak? Seneng atau tidak? Seneng bangga. Jurusan apa deh? IPA. Tapi kalau masuk IPS, IPS. Gak boleh kayak gitu. Setiap anak pasti punya kelebihan. Sekecil apapun kelebihan itu, kasihlah apresiasi. Ini para ustazah menghadapi santri-santri, siswa-siswa. Ada enggak santri atau siswa yang beler? Ada enggak yang beler? Banyak. Kalau jenengan pengin memperbaiki dengan izin Allah santri-santri yang demikian, satu, libatkan Allah. Kenapa? Libatkan Allah. Coba malam harinya panjenengan tahajud. Ketika sedang sujud itu selipkan doa untuk anak-anak yang beler-beler tadi. Sampun apa dereng? Dijawab. Sampun apa dereng? Nah, ah, sampun. Masyaallah. Mungkin yang demi itu, mungkin yang enggak jawab itu diem karena takut riak mungkin. Mungkin. Satu, libatkan siapa? Allah. Doa. Ya Allah, berilah hidayah kepada si A, si B, si C. Ya Allah, yang menguasai hati manusia, semuanya lah Engkau. Bukakanlah hatinya, ya Allah. Lembutkanlah hatinya, ya Allah. Terus libatkan Allah. Yang kedua, cari kelebihannya. Kenapa? Cari kelebihannya. Ada seorang praktisi pendidikan cerita tentang pengalaman dia di halaman 98. Dia cerita pernah disuruh nangani kelas yang di dalamnya ada anak nakalnya luar biasa. Kerjaannya telat terus setiap hari. Setiap hari kerjaannya telat terus. Guru-guru yang lain pada angkat tangan. Datanglah praktisi pendidikan tersebut, masuk kelas itu. Betul, dia memang menyaksikan, katakanlah namanya si Salim misalnya, Salim. Memang betul, nakalnya luar biasa. Sering telat, setiap hari telat. Akhirnya dipanggil sama praktisi tersebut. Kemudian dipanggil, sebelum dipanggil dia perhatikan. Dia berusaha untuk menemukan kelebihan anak itu. Kita kan kadang-kadang kalau sudah terjebak dalam stigma negatif, kita itu susah untuk menilaikan, menemukan sesuatu yang positif. Tapi praktisi ini berusaha mencari. Ternyata dia perhatikan, oh ini anak punya kelebihan. Kelebihannya apa? Si Salim ini setiap diingatkan senyum. Setiap diingatkan apa? Senyum. Menghargai. Walaupun besoknya melakukan lagi, ngulangi lagi. Satu. Kemudian dia katakan, kata praktisi itu, si Salim ini setiap berbuat salah minta maaf duluan. Nopo? Minta maaf duluan. Yang ketiga, si Salim ini ringan langkah, bukan ringan tangan. Ringan langkah, suka bantu teman-temannya. Makanya teman-temannya itu walaupun Salim ini telat, disukai sama temannya karena suka bantu. Ketemu tiga kelebihan, berarti yang menonjol apanya? Kognitifnya atau afektifnya atau psikomotoriknya? Afektifnya. Oh, ini orang punya kepedulian, punya empati yang tinggi. Ketemu ini, dipanggil ke kantor. Disentuh lewat sisi itu. Salim. Dipanggil, kemudian dia berkata, Salim, kalau seandainya kamu besok masih telat, nanti saya, Pak Guru, dianggap gagal. Kalau besoknya kamu telat lagi, nanti Pak Guru dipanggil sama kepala sekolah, diingatkan, dimarahi. Kalau kamu masih telat lagi, Pak Guru bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Dengan bahasa yang lembut, tentunya dari hati juga. Terus Salimnya apa? Gak ngomong apa-apa, tapi nangis. Kemudian dipegangi tangan gurunya itu. Gak lama kemudian, gak ngomong apa? Keluar. Dan besoknya, gak telat sampai tamat sekolah itu. Berhasil ditemukan apanya? Kelebihannya digunakan untuk mendongkrak kekurangannya. Jadi kalau ada anak punya kekurangan di satu bidang, jangan itu terus yang dicecer. Coba dia punya kelebihan di bidang yang lain. Itu dijadikan sebagai pintu untuk mendongkrak kelebihan dia di bidang-bidang yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Ada berapa berarti pelajarannya? 4. Yang pertama, belajar apa? Tidak mendendam. Yang kedua, belajar tidak malu bertanya. Yang ketiga, tidak gampang putus asa. Yang keempat, belajar jujur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jam 10:30. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, silakan. Monggo. Pakai mic atau enggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuladul alal fitrah, bahwa orang tuanya juga sudah mengajarkan sebuah kebaikan kepada anaknya. Jadi prosesnya kemudian dari lahirnya juga dia sudah baik, maksudnya di dalam kandungannya. Kemudian keduanya, orang tuanya mengajarkan kebaikan, disekolahkan kepada sekolah yang baik pula. Kemudian dalam prosesnya, besarnya, dewasanya, anak itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Artinya tumbuh dengan tidak baik, akhlaknya tidak baik. Kemudian itu kalau seperti itu salahnya di mana, Ustaz? Apa yang harus orang tuanya itu lakukan kalau anaknya sudah dewasa? Ya. Padahal ya. Hanya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Ini kasus yang terjadi, nyata, bukan fiksi. Ada anak yang dari kecil sudah dididik yang baik, akan tetapi ternyata sampai besarnya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salahnya di mana? Saya tanya sama jenengan. Jenengan sama Nabi Nuh itu soleh mana? Soleh mana? Nabi Nuh. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh? Apa yang dialami oleh Nabi Nuh? Anaknya sampai meninggalnya tidak mau beriman. Betul? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tenggelam bersama orang-orang kafir. Anda berani mengatakan Nabi Nuh gagal mendidik anak? Berani? Kenapa? Karena beliau sudah maksimal. Nabi Nuh sabar napa mboten? Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Allah nyuruh kita sabar seperti ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Nabi Nuh itu contoh real sabar yang dahsyat. Berapa tahun Nabi Nuh dakwah? 950 tahun. Selama 950 tahun itu Nabi Nuh mendakwai istrinya dan anak-anaknya. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang berani mengatakan Nabi Nuh gagal. Enggak, karena beliau sudah maksimal berusaha. Maka, apa yang mesti kita lakukan? Kalau ternyata kita dari kecil sudah mendidik, dibesarnya ternyata dia enggak baik, lanjutkan. Untuk terus mendidik dengan cara yang baik, satu. Yang kedua, libatkan Allah Azza wa Jalla. Bahwa ikhtiar murni manusiawi saja tidak akan cukup. Karena yang akan menentukan selamat, tidak selamat, berhasil, tidak berhasil. Sinten? Allah. Mungkin kita ada keliru di sisi terlalu mengandalkan kekuatan pribadi. Mungkin di situ. Kalau mau mencari kesalahan yang digunakan untuk introspeksi diri. Padahal setiap pagi dan petang kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau jadikan aku bergantung kepada kekuatan pribadiku walaupun cuma sekejap mata. Sekejap mata niku pinten menit? Hah? Tergantung. Sekejap mata terus merem turu. Kalau cuma sekejap mata sak kedepan itu kan gak boleh kita sekedepan itu mengandalkan kekuatan pribadi. Oh, anak kan ustazah. Anak kan bunyai. Gak mungkin anak saya gak baik. Oh, bahaya itu. Diingatkan sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin enggak anak kiai enggak benar. Mungkin atau tidak? Mungkin. Gus yang enggak benar ada? Gus yang enggak benar ada? Banyak. Ya enggak semuanya, banyak katanya. Yang benar juga banyak. Ya. Jadi Kalau mau dicari-cari kesalahannya apa, mungkin tadi terlalu nopo mengandalkan kekuatan pribadi kita. Solusinya tadi lanjutkan usaha maksimalnya. Yang kedua adalah terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi? Kunti? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah, Ustadz dari Jepara. Mau bertanya, kebetulan kami mengajar di MIIT. Nah, beberapa kasus kami temukan, terutama untuk anak-anak di kelas kecil, itu ada beberapa yang dia itu tidak berani bertanya. Padahal bertanya itu sangat penting ketika kita menyampaikan materi dan kita ingin timbal balik dari siswa, yaitu bertanya. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata background dari keluarganya itu dia sering, mungkin istilahnya ayahnya itu agak tegas, sehingga anak itu setiap mau bertanya takut. Belum bertanya dia baru berdiri, kadang itu sudah menangis. Nah, bagaimana untuk mengatasi dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri anak-anak yang seperti ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu, libatkan orang tua. Dua, apresiasi keberanian anak sekecil apapun. Yang pertama, libatkan siapa? Orang tua. Karena tadi ketemu, sumbernya di mana? Orang tua. Panggil orang tuanya. Jelaskan. Dengan bahasa yang baik sehingga bisa menerima. Karena tugas mendidik anak itu utamanya di orang tua atau di guru? Orang tua. Maka harus melibatkan orang tua. Yang kedua, apresiasi keberanian anak itu sekecil apapun. Sekedar dia mau berdiri, belum sampai nopo ngomong, itu diapresiasi. Sehingga sedikit demi sedikit keberanian itu akan muncul. Apalagi kalau sampai ngomong, itu sudah Masya Allah. Apresiasi keberanian anak sekecil apapun. Jadi dua, yang pertama adalah libatkan orang tua. Yang kedua, apresiasi keberanian anak sekecil apapun. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.